Faqalu atuqabbiluna sibyanakum. Mereka mengatakan, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Faqala na'am. Rasulullah mengatakan, iya, kami mencium anak-anak kami. Qalu lakinna wallahi ma nuqabbil. Orang-orang Bali tersebut mengatakan, akan tetapi kami demi Allah tidak mencium anak-anak kami. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awa amliku in kana Allah naza'a min qulubikum rahmah. Sungguh aku tidak kuasa apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencabut rasa rahmat, kasih sayang dari hati-hati kalian. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis yang kita bacakan ini, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ketika suatu kaum dari kalangan Badui, orang pedalaman, datang kepada Nabi SAW bertanya, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Nabi mengatakan iya. Orang-orang Badui, orang-orang pedalaman, sebagaimana kita ketahui semuanya, kebanyakan mereka itu memiliki watak yang keras, memiliki watak yang kasar, kaku. Nah, apalagi para pengembala unta dari kalangan mereka, wataknya keras. Tatkala Nabi SAW hadis yang lain membedakan antara ahli Yaman dengan orang-orang Badui. Orang-orang Badui watak mereka keras, di antara sebabnya mereka para pengembala unta. Sedangkan ahli Yaman kebanyakan mereka para pengembala kambing. Sehingga kadang-kadang mengembala hewan pun memberikan pengaruh kepada watak seorang. Nah, dan mereka mengatakan, kami demi Allah tidak mencium anak-anak kami. Nabi SAW mengatakan, tatkala mendengar ucapan mereka bahwa saya tidak mencium anak-anaknya, au amliku in kana Allah naza'a min qulubikum rahmah, aku tidak kuasa sedikit pun apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencabut rasa kasih sayang dari kalian. Sungguh merupakan kenikmatan kita memiliki rasa kasih sayang. Suami istri saling mencintai, saling menyayangi. Kita sayang kepada anak-anak kita, sayang kepada orang tua kita, sayang kepada saudara-saudara kita, sayang kepada teman-teman kita. Ini merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan satu kasih sayang yang Allah turunkan ke dunia ini, induk hewan pun menyayangi anaknya. Tatkala ada gangguan-gangguan kepada anaknya, induk hewan melindungi anaknya. Ini dengan satu kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke dunia ini. Padahal Allah memiliki 100 kasih sayang. Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 kasih sayang. Allah turunkan satu bagian ke dunia ini. Dengan satu bagian ini, makhluk Allah saling menyayangi. Sampai itu hewan pun menyayangi anaknya, melindungi anaknya dari gangguan-gangguan. Apalagi di akhirat nanti Allah akan sempurnakan 99 kasih sayang yang lainnya. Nah, dalam hadis yang kita bacakan ini merupakan dalil bahwasanya mencium anak-anak, mengasihi mereka, berlemah lembut kepada mereka, ini merupakan perkara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga faedah yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan rasa kasih sayang pada hati seorang. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rasa kasih sayang kepada hati seorang, maka dengan rasa kasih sayang tersebut dia akan menyayangi yang lainnya. Sekalipun penjahat misalkan memiliki rasa kasih sayang, sayang kepada anaknya, ya, walaupun dia penjahat punya anak-anak disayang. Nah, apalagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dengan sebenar-benarnya, tentu mereka akan menyayangi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila menyayangi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, menyayangi yang lainnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akan menyayanginya. Nah, jangan sampai dengan sifat keras kita, sifat kasar kita, na'udzubillah, dicabut rasa kasih sayang tersebut. Sungguh suatu musibah, suatu kebinasaan apabila dicabut rasa kasih sayang dari seorang. Nah, kita merasakan kenikmatan yang luar biasa tatkala ada rasa kasih sayang pada diri kita. Nikmat. Sayang kepada istri kita terasa nikmat. Sayang kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Kita merasakan kenikmatan, kebahagiaan. Berbeda keadaannya orang yang dicabut rasa kasih sayangnya, sehingga orang yang dia terbiasa dengan watak yang keras, kasar kepada orang lain, kaku kepada orang lain, bengis kepada orang lain, ini khawatir dicabut sifat rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khawatir dicabut rasa kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengatakan kepada orang yang tidak mau mencium anak-anaknya, Nabi mengatakan, aku tidak mampu, tidak menguasai sedikit pun apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencabut rasa kasih sayang dari kalian. Rasul tidak mampu menghalanginya kalau Allah sudah mencabut rasa kasih sayang dari seseorang. Nah, masuk hadis yang berikutnya. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah terkenal dengan sahabat yang sangat tampan, sehingga dijuluki Yusuf hadil ummah, Yusufnya umat ini. Saking tampannya sahabat yang mulia ini dijuluki Yusufnya umat ini. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarhamin nas la yarhamhullah. Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyayanginya. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, an-nas alladina hum ahlun lirahmah. Manusia yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu manusia yang mereka berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Kalau mukminin seperti orang-orang yang beriman. Nah, adapun orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kaum mukminin. Akan tetapi, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, mereka pun diperangi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman, bahkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahu. Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang di antara mereka, berkasih sayang di antara kaum mukminin. Nah, dan juga Allah mengatakan, ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, waghlud alaihim, dan bersifat keraslah kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka itu ada jahannam, wa bi'sal masir, dan jahannam ada seburuk-buruk tempat kembali. Tapi tentunya jihad melawan orang-orang kafir harus dengan ilmu. Orang yang berjihad harus memahami bagaimana fikih jihad. Jangan hanya modal semangat berjihad tanpa mengetahui bagaimana aturan-aturan dalam jihad. Nabi SAW ketika beliau mengutus pasukan senantiasa menasihati mereka, uzu bismillah wa fi sabilillah, uzu man kafara billah, perangilah dengan mengucapkan bismillah di jalan Allah, perangilah orang-orang yang mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taghullu, janganlah kalian mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Wala taghdaru, janganlah kalian curang dalam peperangan, melanggar perjanjian. Wala tumatsilu, dan janganlah kalian melakukan mutilasi, mencincang-cincang mayat. Ini perkara yang tidak diperbolehkan dalam peperangan. Dipotong hidungnya, dipotong telinganya, dirobek dadanya, tidak boleh. Wala taqtulu walidan, jangan pula engkau bunuh orang yang sudah tua. Jangan pula engkau bunuh anak-anak kecil. Jangan pula engkau bunuh perempuan. Ini antara aturan-aturan dalam perang. Wala asifan, jangan juga kalian membunuh orang-orang sivil. Ini aturan dalam perang. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh perempuan, jangan pula membunuh orang yang sudah lanjut usia, bahkan orang-orang sivil yang tidak ikut berperang, walaupun mereka orang-orang kafir, tidak boleh untuk diperangi. Bahkan dalam riwayat yang lain, jangan kalian membunuh para pendeta-pendeta yang sedang berada di biara-biaranya. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak ikut berperang. Walaupun secara akal-akalan, mungkin saja pendeta-pendeta yang ada di biara tersebut, walaupun tidak ikut perang, mereka otaknya. Tapi dalam Islam itu patokannya bukan akal-akalan. Tapi yang menjadi patokan dalam peperangan dalam saat Islam, ikut perang atau tidak. Kalau dia ikut perang, orang-orang kafir yang ikut perang, berarti boleh untuk diperangi, dibunuh. Adapun yang tidak ikut berperang, maka termasuk ke dalam orang sivil, masyarakat sivil yang tidak boleh untuk dibunuh. Berbeda keadaannya dengan kaum khawarij, teroris. Tatkala mereka melakukan peledakan-peledakan, bom bunuh diri dan yang semisalnya, ternyata yang terbunuh adalah anak kecil. Ternyata yang terbunuh adalah perempuan atau bahkan orang yang sudah lanjut usia. Sehingga jelas apa yang mereka lakukan, kaum teroris khawarij, menyalahi aturan-aturan Islam. Mereka mengatasnamakan sebagai jihad, padahal sebenarnya ini bukan merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun selain kita menyayangi manusia, begitu juga kepada binatang-binatang. Naklah kita menyayangi. Bahkan di antara tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang, apabila dia menyayangi hamba-hamba Allah, menyayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala apabila membuat lembut hati seorang, maka dia akan menyayangi setiap makhluk yang memiliki ruh. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alana bil bahaim ajrun, apakah kita memiliki pahala di dalam berbuat baik kepada binatang-binatang ternak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya. Fi kulli dhati kabidin ratbin ajrun." Dalam setiap makhluk yang bernyawa, kalau kita berbuat baik kepadanya, kita akan mendapatkan pahala. Nah, punya peliharaan misalkan binatang-binatang ternak, kita kasih makan, kasih minum, termasuk berbuat baik. Bahkan kalau seandainya kita menyembelihnya pun, hendaklah menyembelihnya dengan sifat rahmat. Nah, faida dabahtum fa ahsinud dibhah, apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, menggunakan pisau yang tajam, golok yang tajam, dan juga tidak menajamkan pisau atau golok di hadapan binatang yang akan disembelih. Ini termasuk di antara sifat rahmat kepada binatang. Dan diajarkan oleh Nabi SAW, jangan sampai berpikiran kalau kita menyayangi binatang berarti gak boleh menyembelih binatang. Nah, ini salah ya. Binatang-binatang yang boleh disembelih, boleh kita menyembelihnya. Hari raya kurban disyariatkan untuk menyembelih binatang kurban. Dengan menyembelih binatang tersebut bukan berarti kita enggak sayang kepada binatang, bukan. Jangan sampai kita berpikiran salah. Diperintahkan untuk menyayangi binatang berarti enggak boleh kita menyembelih binatang. Tidak. Enggak boleh membunuh binatang yang boleh dibunuh. Tidak. Tapi menyayangi binatang tersebut sesuai dengan bimbingan-bimbingan syariat. Apabila kita menyembelihnya, sembelihlah dengan cara yang baik. Ini termasuk sifat rahmat, kasih sayang kepada binatang. Begitupun binatang-binatang yang boleh dibunuh, boleh kita membunuhnya, tapi bunuhlah dengan sesuatu yang mempercepat kematiannya. Ada beberapa binatang yang boleh untuk dibunuh, bahkan diperintahkan untuk dibunuh. Seperti cicak misalkan, diperintahkan untuk dibunuh. Kalajengking misalkan, ular ataupun yang lainnya, boleh kita membunuhnya. Dan ketika membunuhnya, hendaklah dengan sifat rahmat, dengan cara mempercepat ya, tidak menyiksanya. Nah, hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas fayuhaffif." Apabila salah seorang di antara kalian salat mengimami manusia, maka ringankanlah bacaannya. Fa inna fihi mudhaif wassaqim wal kabir. Dikarenakan pada mereka para makmum ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang lanjut usia. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi fayutawwil ma syaa. Dan apabila salah seorang di antara kalian sholat untuk dirinya sendiri, sholat sendirian, maka silahkan memperpanjang bacaan sesuai dengan yang dikehendakinya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wadal hajjah. Di antara para makmum ada juga orang yang memiliki kebutuhan hajjah. Dalam hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah SAW menyebutkan di antara bentuk kasih sayang, di antara bentuk rahmat kepada kaum mukminin, apabila seseorang menjadi imam dalam sholat, maka tidak selayaknya dia memanjangkan bacaan dalam sholatnya dengan bacaannya sangat panjang. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis yang kita bacakan tadi, apabila salah seorang di antara kalian mengimami sholat untuk manusia, maka ringankanlah bacaannya. Di antara alasannya dikarenakan di belakangnya para makmum itu ada yang sudah lanjut usia. Tentunya kalau lanjut usia tidak mampu berdiri dengan lama. Nah, kasihan mereka. Ada juga di antara mereka yang sakit mungkin tidak kuat berdiri lama. Ada juga di antara mereka orang yang memiliki kebutuhan, ya, ada pekerjaan, ada tugas dan lain sebagainya yang harus dia lakukan. Kalau terlalu lama membuat tidak wujud sholatnya. Pernah salah seorang sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau biasa sholat bersama Nabi SAW, kemudian pulang ke kabilahnya dan mengimami manusia di kabilahnya tersebut. Tatkala pulang dan beliau mengimami kaumnya, memanjangkan bacaannya sangat panjang. Ternyata ada di antara makmum yang memiliki hajah, kebutuhan, tugas, pekerjaan atau semisalnya. Saking lamanya, maka si makmum ini memutuskan menjadi makmum. Dia menyempurnakan sendiri sholatnya. Dan disampaikan cerita ini kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengingatkan sahabat Mu'ad bin Jabal, afatanuna anta ya Mu'ad, apakah engkau hendak memberikan fitnah wahai Mu'ad? Diingatkan oleh Nabi SAW. Nah, tentunya yang dimaksud dengan meringankan di sini, ya, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini makna meringankan. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hada huwa tahfif, wa laysa al-murad bi tahfif ma wafaqa ahwa an-nas. Yang dimaksud dengan meringankan bacaan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dalam sholat Jumat misalkan, dia membaca surah Al-A'la dalam rakaat yang pertama, surah Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua, tidak dinyatakan bahwa imam ini memanjangkan bacaan dan memberatkan makmum. Tidak. Kenapa? Dikatakan ini yang contohkan oleh Nabi SAW. Dalam surat Jumat biasa membaca surah Al-A'la pada rakaat yang pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Jadi memendekkan bacaan ini patokannya bukan hawa nafsu makmum. Ya. Makmum inginnya bacanya surah Al-Ikhlas misalkan. Tiap rakaat Al-Ikhlas terus. Ya. Apalagi dalam surat Tarawih misalkan. Makmum inginnya Al-Ikhlas. Tiap rakaat Al-Ikhlas. Ya. Ikuti kehendak makmum misalkan. 11 rakaat, tiap rakaatnya Al-Ikhlas terus. Ya. Kalau sah-sah saja. Nah. Bahkan kalau dia membacanya dikarenakan dia senang dengan kandungan yang ada pada surah Al-Ikhlas, tidak mengapa. Ya. Sebagaimana Nabi pernah mengutus seorang sahabat dalam suatu pasukan, di mana sahabat ini ketika mengimami manusia yang dibaca surah apa? Al-Ikhlas. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi bertanya kepada orang ini, kenapa senantiasa membaca Al-Ikhlas dalam sholatnya? Ternyata bukan dikarenakan tidak ada hafalan yang lain orang ini, akan tapi dia senang dan cinta terhadap apa yang ada dalam kandungan surah Al-Ikhlas. Ini tidak mengapa. Tapi kalau saat dibaca Al-Ikhlas dikarenakan tadi mengikuti kehendak makmum, bukan dikarenakan cinta terhadap kandungan yang ada pada Al-Ikhlas, ya, maka ini bukan patokan meringankan bacaan dalam sholat. Sekali lagi, nah, meringankan bacaan dalam sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, bukan dikembalikan kepada kehendak hawa nafsu para makmum. Nah, dan tentu makna meringankan di sini tetap terpenuhi syarat dan rukunnya, tumakninahnya. Ya. Jangan seperti sebagian orang berdalil dengan hadis ini, ringankan bacaannya. Ya. Membaca Al-Fatihah satu napas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin tiba-tiba. Banyak kita dengar kadang-kadang dalam sholat tarawih apalagi meringankan bacaan, tapi tidak keluar makharijul hurufnya. Nah, tidak jelas tajwidnya, tidak tartil dalam membacanya, bahkan tidak tumaninah di dalam membacanya. Pal tumaninah salah satu di antara rukun-rukun sholat yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang melaksanakan sholat. Nah, meringankan bacaan disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ada dua bentuk. Pertama, tahfifun daim, senantiasa terus meningkatkan bacaan, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, meningkatkan bacaan dikarenakan ada sesuatu yang menuntut dia untuk meningkatkan bacaan. Ya. Tak ada kebutuhan. Nah, misalkan dia ingin baca bacaan yang agak panjang. Ya. Tapi panjangnya di sini masih termasuk meringankan. Misalkan ingin baca surah Al-A'la. Tapi ternyata mendengar suara anak kecil menangis, misalkan, kemudian diringankan menjadi baca surah Al-Ikhlas, padahal dia mau baca surah Al-A'la misalkan, atau Al-Ghoshiyah, atau surah yang lainnya agak panjang, tapi dia mendengar ada anak kecil menangis, khawatir ibunya tersibukkan dengan tangisan anak kecil tersebut sehingga tidak khusyuk dalam sholatnya, kemudian dia meringankan bacaan tersebut dikarenakan ada sebab seperti itu. Nah, sekali lagi, meringankan bacaan termasuk sifat kasih sayang kepada kaum muslimin. Dan hendaklah kita kalau menjadi imam, pemimpin, hendaklah kita memperhatikan para makmum yang ada di belakang kita. Lihat para makmumnya. Nah, kalau para makmumnya orang yang sudah sepuh, ya, ingatkan bacaan. Nah, apakah boleh membanyakan bacaan? Boleh-boleh saja. Kalau seandainya makmumnya orang-orang yang semangat untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dan juga mampu untuk berdiri lama, tidak mengapa. Ya. Apalagi kalau salah sendirian, silakan. Mau panjangnya sampai berapa juz pun tidak apa-apa. Kalau kita salat sendirian, fayutawil masya'ah, silakan perpanjang sesuai dengan kehendaknya. Kalau sholat sendirian, tapi kalau sholat bersama yang lain, perhatikan keadaan para makmum. Di sini juga Nabi mengajarkan kepada para pemimpin supaya hendaknya memperhatikan keadaan rakyatnya. Dalam masalah sholat pun, sebagai imam hendaklah memperhatikan makmumnya. Bagaimana keadaan makmum? Nah, kalau ada makmum yang lemah, makmum yang sakit, makmum yang sudah tua, pendekkan bacaan sebagai bentuk perhatian, kasih sayang kepada manusia. Begitupun para pemimpin, para penguasa, hendaklah memperhatikan rakyatnya. Nah, ada rakyat yang harus dibantu, dibantu, ditolong, dimudahkan urusannya. Nah, sudah saat ini banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Hadis yang berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari sahabiah Aisyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia mengatakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu amalan, wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi, fadahal Nabi ingin melakukan amalan tersebut, khasyata an ya'mala bihin nas fayufradu alaihim, beliau khawatir manusia mengamalkan amalan tersebut sehingga diwajibkan kepada mereka. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, dalam hadis yang kita bacakan ini menunjukkan tentang bagaimana kasih sayangnya Nabi SAW kepada kaum mukminin. Aisyah mengatakan Nabi meninggalkan suatu amalan padahal Nabi cinta, senang kepada amalan tersebut. Kenapa meninggalkannya? Dikarenakan khawatir dijadikan suatu kewajiban bagi umatnya. Dikarenakan ketika itu masih zaman turunnya syariat. Kadang-kadang ada nasih, ada mansukh. Ada syariat yang dihapus dan ada syariat yang menghapusnya. Kadang-kadang yang asalnya wajib menjadi sunnah atau menjadi mubah. Dan sebaliknya, yang asalnya mubah bisa menjadi wajib. Masih zaman turunnya syariat. Rasulullah khawatir kalau beliau cinta kepada suatu amalan, padahal amalan ini hukumnya sifatnya sunnah-sunnah saja. Tapi khawatir kalau Nabi terus-terus melakukannya, akan turun syariat tentang kewajiban amalan tersebut. Dan kalau sudah diwajibkan, khawatir memberatkan kepada umatnya. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Nah, di antara contohnya, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di bulan Ramadhan? Rasulullah sholat beberapa malam saja di masjid berjamaah qiyam Ramadhan, sholat tarawih. Satu malam atau dua malam. Ketika malam berikutnya, malam pertama ada beberapa orang sholat bersama Nabi SAW sholat tarawih. Malam yang kedua, pertama banyak lagi manusia melaksanakan sholat tarawih. Ketika malam yang ketiga atau yang keempat, manusia semakin banyak ingin melaksanakan sholat tarawih bersama Nabi SAW. Mereka menunggu di masjid, ternyata Nabi tidak keluar-keluar rumahnya. Nah, ketika pagi hari Nabi mengatakan, sungguh aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Nabi tidak keluar dikarenakan khawatir sholat tarawih dijadikan suatu kewajiban kepada kalian. Nah, kalau terus-terus khawatir Nabi, khawatir dijadikan sholat tersebut sebagai kewajiban bagi umatnya, sholat tarawih. Hingga ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kembali hidupkan salat tarawih berjamaah. Nah, beliau memerintahkan 1-2 orang sahabat untuk mengimami manusia melaksanakan salat tarawih. Dikarenakan sudah enggak ada lagi khawatiran tarawih akan dijadikan sebagai suatu kewajiban. Bukan lagi zamannya turun syariat. Nabi setelah meninggal dunia telah sempurna syariat ini. Bukan zaman lagi turun syariat. Sehingga manusia sudah paham salat tarawih hukumnya adalah sunnah, bukan kewajiban. Dan tidak akan dirubah menjadi wajib dikarenakan syariat telah sempurna. Bukan zamannya merubah-rubah syariat lagi. Nah, bukan zamannya turun syariat yang baru. Sudah sempurna syariat Islam ini. Dan sampai sekarang ini dilaksanakan salat tarawih berjamaah. Jadi kalau ada pertanyaan, mana lebih afdal, salat tarawih berjamaah ataukah sendirian? Yang afdal berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Kalau ada yang bertanya lagi, Nabi melaksanakan salat tarawih hanya 2 malam atau 3 malam saja. Kebanyakannya Nabi salat sendirian di rumahnya. Berarti kalau begitu, yang lebih afdal salat sendirian di rumah. Maka dijawab, Nabi meninggalkan salat tarawih berjamaah di masjid dikarenakan ada kekhawatiran dijadikan sebagai suatu kewajiban. Sehingga tatkala hilang kekhawatiran tersebut, hukumnya kembali menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala hilang kekhawatiran, berarti salat tarawih hukumnya sunnah untuk di masjid berjamaah. Dan ini yang lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.